apakah boleh mengajarkan kitab Jalalain di Ma'ahid Salafiyah? Boleh insyaallah, tapi tentu dengan apa? Dengan catatan, ya. Seperti yang disebutkan ulama, dan ulama mengambil faedah dari tafsir Jalalain setelah mereka mengetahui beberapa penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ya. Bahkan ya, anggap sekarang para ulama kita yang kokoh dalam manhaj, ya, mereka juga yastafid, mengambil faedah dari kitab Jalalain. Disampaikan kepada saya, misalnya Syekh Rabi' Habibullah, beliau juga ya mengambil faedah dari kitab Jalalain. Dan ini hal yang ma'ruf dari para ulama, mereka mengambil faedah dari kitab Jalalain, ya, terutama dalam bab apa? Menafsirkan kalimat Al-Quran. Karena tafsir ini sangat ringkas, sangat ringkas, sehingga ma'ani al-fad Al-Quran dengan mudah kita memahaminya. Tapi tadi dengan catatan, As-Suyuti menyimpang dalam bab al-asma' wa sifat, dalam bab asma' dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Maka hati-hati kalau bab ini. Dan ulama telah memberikan catatan-catatan, ya, ada beberapa buku yang memberikan catatan-catatan kekeliruannya di mana, sehingga secara umum telah terpilah mana yang benar, mana yang salah, sehingga apa, bisa kita ambil faedah yang benarnya dan kita tinggalkan yang salahnya. Nah, kitab ini sama dengan kitab ulama yang lain yang sudah diketahui mana yang benar dan mana yang salah secara global atau sebagiannya bahkan secara rinci. Misalnya kitab Syarah Sahih Muslim karya siapa? Nawawi. Sama secara global bahwa Nawawi menyimpang dalam bab al-asma'us sifat. Tapi dalam bab-bab yang lain, Syarah Ma'ani al-Hadith atau Zikru, penyebutan setelah tadi mensyarah makna-makna kalimat pada hadis itu, kemudian terkadang menyebutkan apa, bahkan sering menyebutkan mazhab-mazhab ulama dalam bab fikih. Nah, ini sangat berfaedah, ya, sangat berfaedah, dan ulama mengambil faedah darinya. Ya, jadi seperti itu, ya, yang kita ketahui dari para ulama kita ketika menyikapi kitab-kitab tersebut. Makanya yang mengajarkan tentu harus seorang yang sudah mengerti dan bisa memilah mana yang benar, mana yang salah darinya.